Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhaladzina amanu attaqullah haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhannasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atun dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja syukur alhamdulillah pada kesempatan malam ini Allah Ta'ala masih memberikan nikmat yang sangat besar, baik nikmat yang zahirah ataupun nikmat yang batinah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Luqman, wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan Allah lah yang mencurahkan baik nikmat yang zahirah, nikmat yang nampak, ataupun nikmat yang batinah yang tidak nampak. Nikmat yang nampak seperti adanya badan yang sehat. Nikmat yang nampak seperti harta dan kesehatan. Ini adalah semuanya nikmat dari Allah Ta'ala. Ataupun nikmat yang tidak nampak. Tidak bisa dilihat dengan kasar mata. Tapi itu ada. Dan itulah nikmatul iman. Itulah nikmat Islam. Dan ini nikmat yang jauh lebih besar. Dan ini nikmat yang paling sempurna. Kenapa nikmat Islam? Nikmat iman. Itu nikmat yang lebih sempurna. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan nikmat ini hanya kepada orang-orang yang dikehendaki. Sebagaimana dalam surat Al-Hujurat. Balillahu yamunu alaikum an hadakum lil iman. Bahkan Allah Ta'ala lah yang menganugerahkan atas kalian. Apa itu? Anhadakum lil iman. Allah memberikan hidayah kepada kalian berupa iman. Ya. Jadi, kalau nikmat harta, nikmat anak, nikmat kesehatan, itu banyak orang yang Allah berikan. Ya. Tapi nikmat iman, nikmatul Islam, itu kata Allah Ta'ala, balillahu yamunnu alaikum. Bahkan nikmat hidayah iman adalah nikmat yang Allah berikan atas kalian. Oleh karena itu, dalam hadis juga dikatakan, innallaha yu'til mal ala man yuhib wa man la yuhib. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu memberikan harta. Ya. Harta yang kita bisa lihat, nikmat yang nampak. Bisa anak, mobil, kendaraan, rumah, pekarangan. Itu semuanya diberikan kepada orang yang dicintai dan kepada orang yang tidak dicintai. Maksudnya apa? Maksudnya kalau nikmat harta itu bisa jadi orang yang diberikan itu orang yang tidak dicintai oleh Allah. Ya. Belum tentu dicintai oleh Allah. Buktinya apa, Pak? Buktinya jelas, Allah berikan limpahan harta kepada orang kafir yang tidak pernah sujud sekalipun kepada Allah. Bahkan harta dunia Allah berikan berlimpah ruah kepada mereka. Walaupun bukan orang Islam, tapi justru kadang ada orang yang rajin sholat, masih juga jadi orang apa? Fakir, ya toh? Ini harus dipahami. Tidaklah nikmat iman itu kecuali hanya diberikan oleh Allah kepada orang yang dicintai. Banyak juga orang yang kaya raya, tapi dia seorang mukmin, seorang muslim. Sehingga oleh karena itu, manakala seorang diberikan nikmat iman, ini adalah merupakan nikmat yang lebih besar daripada nikmat harta dunia. Oleh karena itulah nikmat Islam, nikmatul iman, ini nikmat yang mahal. Nikmat yang sangat mahal. Buktinya mahal. Kalau Bapak sekalian di Masjid Al-Kausar ini, kalau ada orang menawarkan mobil baru, siapa yang nanti tidak sholat isya diberi mobil baru. Ada yang mau enggak, Pak? Ada yang enggak mau? Eh? Ada yang mau? Ada yang mau dikasih mobil baru nanti tidak sholat isya, ada yang mau? Ada enggak, Pak? Eh? Ada yang mau? Untuk taruhannya, siapa yang nanti tidak sholat isya dikasih mobil, ada yang mau? Hah? Ada enggak? Jawabannya enggak mau. Kenapa enggak mau? Kenapa dikasih mobil baru dengan dituker tidak sholat apa? Isya, milih sholat isyanya, Pak. Kenapa kira-kira? Kenapa dia milih sholat isyanya daripada mobil yang baru? Karena sadar nikmat iman, nikmat Islam lebih bernilai daripada mobil yang baru. Begitu apa belum? Seharusnya begitu. Karena Islam lebih mahal nilainya daripada apa tadi? Dunia sekalipun. Oleh karena itulah para hadirin, karena Islam itu nikmat yang mahal, tentu Islam ini banyak mengandung berbagai macam kebaikan. Bahkan Islam itu mengandung berbagai macam keindahan. Islam datang sesuai dengan namanya. Al-Islam. Al-Islam berarti adalah mengandung makna keselamatan. Oleh karena itulah Islam datang di kota Madinah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diusir oleh masyarakatnya. Diusir karena tidak suka dengan ajarannya. datanglah beliau ke kota Madinah. Maka saat dia duduk, ada seorang Yahudi yang waktu itu belum masuk Islam. Dia duduk memandang apa yang diajarkan oleh orang ini. Maka Abdullah ibn Salam, namanya Abdullah bin Salam, melihat. Saya melihat wajah Nabi ini bukanlah wajah pendusta. Dan saya mendengar beliau memerintahkan kepada manusia, afsus salam bainakum. Sebarkan kalimat apa? Assalamualaikum di tengah kalian. Sungguh yang pertama kali dia lihat, yang pertama kali dia dengar adalah ajaran yang mengandung apa? Keselamatan. Dan Islam itu datang membawa keselamatan dan juga mengandung keindahan. Ya. Sehingga orang Yahudi ini begitu melihat wajah beliau bukan wajah pendusta. Lisan yang beliau keluarkan kalimat-kalimat yang mengandung keselamatan. Maka beliau yakin ini adalah seorang Nabi, seorang Rasul terakhir. Abdullah bin Salam masuk Islam. Ya. Demikian pula ajaran Islam sungguh indah. Tatkala itu belum dikenal yang namanya bersuci. Ya. Maka ayat turun memuji orang-orang Ansor. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Bertobat dari dosa. Bertobat dari kesalahan. Wa yuhibbu al-mutatahhirin. Dan Allah juga mencintai orang yang apa? Bersuci. Karena bersuci diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah agama orang Nasoro, mereka kalau bersuci, kalau bajunya kena najis, itu kain yang kena najis dipotong dan dibuang. Insyaallah. Adapun Islam datang membawa ajaran yang mudah, ajaran yang mengajarkan kebersihan. Iya. Ini dari sisi pakaian yang nampak. Sehingga Allah puji mereka para sahabat yang mereka ketika buang hajat bersuci. Baik dengan air ataupun dengan batu namanya. Istijmar dalam Islam. Kalau tidak ada air boleh pakai apa? Batu. Kalau sekarang mungkin tisu ya. Kalau memang sama sekali tidak ada air. Sungguh Islam mengajarkan keindahan dan kebersihan secara zahir. Nah, sehingga di dalam hadis yang datang dalam hadis Bukhari, ada seorang musyrik ya, datang menemui Salman Al-Farisi. Ya. Apa kata orang musyrik ini? Hadza nabiyukum allamakum kullasyai hatta al-khira'ah. Ini nabi kalian Muhammad. Dia mengajarkan kepada kalian segala urusan. Lihat. Sampai-sampai urusan masuk WC. Ya. Jadi nabi kita sallallahu alaihi wasallam membimbing umat manusia sampai dikenalkan adab masuk apa? WC. Ada adabnya. Apa kata Salman? Ya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melarang kami buang air besar, buang air kecil menghadap kiblat atau membelakanginya. Ya. Beliau juga melarang kami istijmar, bersuci dengan batu kurang dari 3. Ya. Beliau juga melarang kami bersuci dengan tangan kanan. Insyaallah. Ini adalah keindahan. Ajaran-ajaran Islam yang orang kafir sebelumnya tidak tahu. Islam sudah lebih dahulu berbicara tentang apa tadi? Kebersihan. Ya. Islam sudah mengajarkan kebersihan secara zahir. Ya. Dulu orang Yahudi kalau punya istri sedang haid, itu dibikin tenda. Kenapa? Mereka anggap wanita yang sedang haid itu kotor. Sehingga dibikinkan apa? Tenda dipisah dari rumahnya. Kalau saatnya makan cuma diantar air atau makanan. Dibiarkan menyendiri. Karena makhluk ini makhluk yang kotor kata mereka. Lihat. Diperlakukan sedemikian rupa. Tapi Islam datang. Mengajarkan kepada umat manusia dengan bimbingan yang terbaik. Wala taqrabuhunna hatta yathurna. Jangan kamu mendekati istri sampai bersih dari haid. Ya. Ditafsirkan dalam hadis, isna'u kulla syai' illa nikah. Silahkan kamu berbuat sesuatu dengan istrimu. Kecuali apa? Nikah. Ya. Kecuali apa? Nikah. Lihat. Sungguh jauh berbeda. Apa yang diperlakukan Islam kepada para wanita. Menganggap wanita yang sedang haid, mereka adalah sosok manusia yang tetap didudukan pada tempatnya. Ya. Kalau seandainya wanita sedang haid, ya. Lalu dia itu masuk masjid. Ya, mendengarkan apa namanya? Taklim. Sebagaimana para wanita zaman sahabat itu datang sholat Id. Tapi mereka apa? Mojok, misah. Tidak sholat Id, cuman menghadiri apa? Hadirnya kaum muslimin kumpul di tanah yang lapang. Mereka tidak sholat. Mereka silahkan hadir. Mendengarkan kultum atau mendengarkan khutbahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya mereka masuk masjid, maka jagalah najisnya. Tapi lihat apa yang diperlakukan orang Yahudi terhadap wanita yang haid. Benar-benar dipisahkan dari kehidupan manusia. Islam itu indah. Islam itu mengajarkan kebersihan dan keindahan. Suatu saat ada seorang sahabat ya, lewat pakai sendal bagus, pakai baju yang bagus ya. Maka ada yang mengomentari orang ini memiliki sifat apa? Sombong ya. Maka Nabi mengkhabarkan, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, mencintai apa? Keindahan. Allah itu indah dan mencintai apa? Keindahan. Iya. Yang namanya al-kibru batarul haq wa hum tunnas. Yang namanya sombong itu ialah dia itu menolak kebenaran. Sudah sampai ayat, sampai hadisnya Nabi yang sahih. Tapi dia tolak. Dia tidak menerima hadis dan ayat tersebut dengan kesombongannya. Itu sombong. Lah, saya tidak percaya hadis itu. Saya tidak percaya ayat tersebut. Itu sudah termasuk kesombongan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ghamtun nas, yang namanya sombong itu merendahkan manusia. Dia darah merah, saya darah apa? Biru. Nah, darah biru merasa lebih di atas, lalu merendahkan harkat dan martabat saudara kita. Sungguh Islam berbicara tentang keindahan sesuai dengan ajaran Islam. Kadang kita berbicara keindahan, tapi hanya sekedar berbicara secara teori akal manusia. Iya. Yang namanya indah, bagus, itu adalah sesuai dengan batasan apa? Islam. Makanya Islam mengatur dan membimbing umat Islam benar-benar bersih secara zahir, tapi juga indah secara batin. Makanya ayat yang turun kepada beliau, Allah berfirman, wasiyabaka fatohir warujza fahjur. Ya yuhal mudassir. Ayat yang awal-awal turun. Di antara ayat yang turun kepada beliau ialah wasiyabaka fatohir, dan pakaianmu, maka diapakan? Dibersihkan. Warujza fahjur, dan berhala dosa tinggalkan. Nah, jadi Islam mengajarkan keindahan secara zahir dan secara apa? Batin. Dan di antara yang menjadikan kotornya hati, jadi tidak indahnya hidup manusia, di antaranya ialah kesyirikan. Ya, apa? Kesyirikan. Makanya Islam datang membawa nikmat untuk umat manusia agar selamat dari kotoran. Apa itu kotoran? Kotoran dalam Islam adalah di antaranya adalah kesyirikan. Allah berfirman, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang musyrik itu apa? Najis. Apa maksudnya najis? Jangan dipahami najis apanya? Tangannya. Ya bukan. Kata imam ditafsirkan di dalam tafsir, yang dimaksud najis adalah kotor batinnya. Kotor apanya? Batinnya. Yang mengotori batinnya orang musyrik adalah kesyirikan kepada Allah. Makanya segala bentuk dosa. Dosa itu mengotori hati. Dan di antara yang paling membuat hati kotor adalah kata Allah ini. Dosa apa? Berbuat syirik kepada Allah, tidak ikhlas. Di dalam ayat kalla bal rona ala qulubihim makanu yaksibun. Jangan demikian. Bahkan hati-hati mereka itu rona. Apa itu rona? Ditafsirkan dalam hadis, sesungguhnya orang hamba apabila berbuat satu dosa, nukitat nuktatun sauda, di hatinya itu ada titik hitam. Ya, ada titik apa? Hitam. Nah, seorang hamba itu berbuat dosa, ditaruhlah di hatinya itu satu titik hitam. Ya. Kalau dia terus berbuat dosa, hatinya akan menjadi hitam. Kalau dia bertobat, akan bersih. Itulah kalimat rona ala qulubihim makanu yaksibun. Maka para hadirin, orang akan terlihat indah, orang akan terlihat baik zahirnya, setelah tentunya batinnya itu apa? Bersih. Ya, hatinya apa? Bersih. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus nabinya. Itu ialah membersihkan yang paling pokok. Apa itu? Hati. Walladzi ba'asa fil ummiyina rasulan min anfusihim. Dialah Allah yang telah mengutus dari kalangan mereka sendiri seorang nabi. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Ya. Untuk apa nabi diutus? Yang pertama diutus adalah untuk membacakan ayat Al-Quran. Yang kedua, yuzakkihim, membersihkan jiwa mereka. Ya. Karena manusia itu kan punya hati. Dan hati sebagai sumber orang itu hidupnya akan indah, hidupnya akan damai, hidupnya akan tenang. Sumbernya adalah dari dalam hatinya. Iya tak? Oleh karena itulah Allah mengutus Rasulnya untuk menjaga dan mengajarkan umat manusia agar mengerti mana halal, mana haram. Mana baik, mana jelek. Mana yang thayyib, mana yang khabais. Supaya apa? Hidup itu benar-benar indah sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Sebab dalam ayat yang lain juga Allah Ta'ala menyatakan, ya'muruhum bil ma'ruf. Nabi itu mengajarkan untuk memerintahkan yang ma'ruf. Wa yanhahum 'anil munkar, dan mencegah orang berbuat munkar. Wa yuhillu lahumut thayyibat, menghalalkan yang thayyib, yang baik. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is, dan mengharamkan yang kotor-kotor. Ya, lihat. Sehingga ajaran Islam tidak ada sesuatu yang halal kecuali itu perkara yang thayyib, yang baik. Tidak ada perkara yang diharamkan kecuali mengandung apa? Kejelekan. Ya. Contohnya apa? Allah mengharamkan khamr. Tahu khamr ya? Khamr itu kalau diminum membuat akal tertutup. Ya. Namanya khamr. Ya. Kenapa diharamkan? Karena ternyata orang kalau sudah minum khamr, maka Allah katakan akan menghalangi mereka yasudduna an dzikrillah wa anis salat, akan menghalang-halangi mengingat Allah. Yang kedua, menghalang-halangi menegakkan apa? Salat. Orang kalau minum khamr, akalnya tertutup, salat sah apa enggak salatnya? Tidak sah. Sungguh kejahatan yang luar biasa. Sehingga Islam datang menutup pintu ini. Iya. Mengingat Allah saja itu sudah cukup kejelekan. Apalagi kalau orang sudah kena penyakit ini, dia akan lupa. Iya. Sampai dikisahkan ada seorang anak yang biasa minum khamr. Tiba-tiba ketika dia sudah minum, hilang akalnya. Tiba-tiba mendekati ibunya. Namanya orang sedang apa? Minum khamr. Akhirnya apa? Menzinai siapa? Ibunya sendiri. Ibunya tidak tega. Melihat anaknya seperti itu. Hanya dia rela diperlakukan oleh anaknya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Kejahatan menimbulkan kejahatan yang lain. Satu dosa menimbulkan dosa yang lain. Maka Islam sungguh indah. Menutup segala pintu-pintu kejelekan. Agar hidup manusia semakin damai, semakin indah, dan semakin bernilai. Apalagi kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin Bahasa jin tidak kelihatan, Pak. Dan bangsa manusia. Untuk apa kita diciptakan? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka, kalau hidup ini bernilai ibadah, sudahkah hidup kita dibikin indah? Menangisnya kita bernilai ibadah. Tidurnya kita pun dinilai apa? Ibadah. Makannya kita pun bernilai apa? Ibadah. Kapan itu? Manakala seorang hamba mengerti dan memahami tujuan dia diciptakan oleh Allah Ta'ala. Tentu kalau dia sudah tahu dia hidupnya adalah untuk beribadah seperti kita sering mendengarkan. Kul inna solati. Terus apa? Wa nusuki wa mahyaya wa mati lillah. Kalau hidup mati kita untuk Allah. Lalu bagaimana caranya? Agar duduknya kita, berbaringnya kita, bergeraknya kita, berbicaranya kita, bertetangganya kita bernilai apa? Ibadah. Kita punya tetangga. Islam pun sungguh membimbing penuh dengan keindahan. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falayu'di jaroh. Ya. Dan hadis Bukhari. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan menyakiti siapa? Tetangganya. Salah. Jangan menyakiti apa? Tetangganya sendiri. Sungguh Islam membimbing hidup bertetangga, tetangga yang rukun. Ya toh? Jadi Islam berbicara. Bukan hanya kepada tetangga, ada tamu datang. Islam pun mengajarkan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang iman kepada Allah hari akhir, muliakan siapa? Tamunya. Antum ada tamu keluarga, ya? Maka kewajiban seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir memuliakannya, insyaallah. Tidak kemudian dijor kelopor. Dipersilakan monggo duduk. Dihidangkan sesuatu yang kita mampu sebagai bentuk memuliakan tamu dalam rangka beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya tak? Makanya bukan hanya kepada tetangga. Bukan hanya kepada tamu. Kepada anak dan istri. Ya. Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum khairukum li ahli. Orang yang paling baik itu yang paling baik kepada istri dan anaknya. Lihat. Wa ana khairukum li ahli. Saya Nabi orang yang paling baik kepada istri dan anak. Insyaallah. Islam mengajarkan keindahan hidup berumah tangga. Iya. Sehingga seorang muslim dalam kehidupannya benar-benar terbimbing. Bagaimana menjadi seorang suami yang baik kepada istrinya. Supaya hidupnya semakin indah. Jangan indahnya hanya saat jadi pengantin. Baru kata Pak Takmir tadi. Kalau sudah lawas tambah. Tidak indah. Padahal Nabi mengatakan. Innamal a'mal bil khawatim. Amal-amal manusia itu sangat ditentukan penutupnya. Apanya? Penutupnya. Maka jadikan hidup indah sampai akhir hayat. Kalau awal-awalnya masih manis. Justru yang namanya hidup selalu berharap selalu manis. Kalau bisa sampai akhir. Itu yang menentukan. Maka berumah tangga itu akan indah. Kalau dibingkai dengan tuntunan keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya Islam mengajarkan semua kebaikan dan semua ajaran Islam mengandung keindahan dan kedamaian. Bahkan kepada binatang, bayangkan. Binatang pun diperlakukan dengan baik oleh Islam. Disebutkan dalam hadis, idza dzabhtum, kalau kalian menyembelih, fa ahsin dzibhah, perbaguslah cara apa nyembelihnya. Bagaimana caranya? Wal yurih dzabihatahu, binatangnya suruh istirahat. Kalau mau dipotong, dikasih makan yang kenyang dulu. Wal yuhitahadukum safrotahu, pesonya diapakan? Ditajamkan. Jangan peso yang kodol. Yang mau dipotong pun diistirahatkan dulu, Pak. Dikasih makan, dicukupkan. Jangan digebukin dulu. Atau diamang-amang, ntar lagi kamu dibunuh ini. Menyakiti. Tapi istirahatkan. Setelah itu, pakai peso yang tajam. Karena kalau tajam, lebih mudah memutuskan urat yang harus dipotong. Islam sungguh indah. Menjaga apa yang ada pada binatang-binatang yang hidup di sekitar kita. Kalau binatang saja dijaga, ya, apalagi makhluk yang lebih mulia daripada itu semuanya. Ya, intinya Islam itu adalah datang sebagai rahmah, sebagai pembimbing hidup agar kita selamat di dunia wal akhirah. Dan hidup akan semakin indah. Dan hidup akan semakin bermakna manakala kita disambut oleh para malaikat di pintu surga. Udkhuluha bisalam. Silahkan masuk surga dengan apa? Selamat. Itulah orang yang selamat di dunia. Hatinya, yaumala yang faumalun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat, harta dan anak tidak bermanfaat lagi. Kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang selamat. Kata Nasir As-Sa'di, selamat dari kesyirikan. Selamat dari berbagai macam maksiat-maksiat. Dan kejelekan-kejelekan. Sehingga inilah orang yang akan selamat dan akan disambut di pintu surga. Udkhuluha bisalam. Semoga Allah golongkan kita termasuk orang-orang yang bisa mendapatkan kenikmatan Islam dan bisa menjalankannya dan bisa mencapai husnul khatimah. Demikian taklim pada malam ini, kurang lebihnya kami mohon maaf atas segala salah dan kurangnya. Wa subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.